Berarti memang di dunia ini ada benar ada salah. Ada syubhat barang. Harus adalah ya. Ada keliru maksudnya. Salah mbok, kejeron. Kalau antum menyalahkan berarti antum saya minta harus bisa membenarkan supaya orang apa namanya tidak bergantung kepada salah begitu selesai itu enggak. Tapi kalau ini keliru maka ini yang benar begitu. Yang benar berapa kalau begitu? Ada 3. Jadi rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama apa? Dika. Antum, yang pertama apa? Tahu enggak? Enggak tahu? Ya. Biasanya kalau taklim kayak gini ki bisa iling terus. Ngono-ngono. Bisa iling terus karena aduh nyong kemian takone. Yang pertama apa? Hamzah, itu Hamzah ya? Oh iya, Hamzah. Rukun ibadah yang pertama apa? Hah? Al-mahabbah. Yang kedua apa? Rifki. Anum Rifki ya itu namanya ya? Ya, siapa namanya ya? Zaki ya. Zaki. Hah? Ar-raja. Yang ketiga apa? Antum siapa yang sekelas? Ya, itu siapa? Siapa namanya antum ya? Fakhri ya? Siapa namanya? Muhammad ya, Muhammad. Apa hamba Allah namanya? Mad. Apa yang ketiga mad? Al-khauf. Itu rukun ibadah 3. Asasul ibadah itu 3 dalam keterangan ini. Yang 6 ya bener nih ya mbuh nang dilah ya. Kita bukan bahas yang itu men bener kabeh iku lho maksudnya. Ning bener dawakan iku maksudnya. Jadi yang namanya rukunnya ibadah, asasnya ibadah itu 3. Yang pertama al-mahabbah, cinta. Yang kedua itu ar-raja, berharap. Dan yang ketiga apa? Al-khauf. Lah, orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan salah satu dari 3 itu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa innahu yakunu dhalan, maka dia akan menjadi tersesat. Misal orang yang ibadahnya hanya cinta saja. Jadi yang mendasari ini ibadah hati ya maksudnya ya. Harus dihadirkan ini. Orang yang hanya ibadahnya dilandasi cinta saja, ini adalah jalannya orang-orang sufiyah. Metodenya orang-orang sufiyah yang mereka mengatakan kami tidak menyembah Allah, kami tidak beribadah Allah karena takut dari nerakanya, tidak juga ingin masuk surganya. Lalu gimana? Ya kami ibadah ini karena cinta saja. Ini bal. Karena para rasul dan para malaikat yang mana mereka adalah makhluk yang paling utama juga takut kepada Allah. Juga berharap pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalilnya telah kita sebutkan. Ya. Telah kita apa? Sebutkan. Sekarang kita memasuki yang kedua. Itu ya. InsyaAllah. Qala asyarihu hafidhahullahu ta'ala. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَاءِ فَقَطَّ فَهُوَ مِنَ الْمُرْجِئَةِ alladzina ya'tamiduna 'ala ar-raja wa la yakhafuna min adz-dzunubi wal ma'asi. Dan orang yang beribadah kepada Allah dengan hanya landasan harapan saja, maka ia termasuk orang murji'ah. Apa itu murji'ah? Yang mereka menyandarkan kepada harapan saja. Mereka tidak takut dari dosa-dosa. Mereka juga tidak takut dari kemaksiatan. Jadi ibadahnya itu karena berharap saja. Takut neraka? Enggak. Pokoknya harap sudah. Yaqulun al-imanu tasdiqun fil qalb aw at-tasdiqu bil qalbi ma'an nutqi bil lisan. Mereka mengatakan, orang-orang murji'ah ini mengatakan, iman itu adalah pembenaran dalam hati. Jadi kalau hatinya sudah membenarkan, berarti dia sudah menjadi orang yang beriman. Disinilah muncul slogan-slogan, sing penting atine apik. Meskipun ketone penuh dosa kemaksiatan kesyirikan, ora apa-apa, sing penting atine apik. Meskipun dia tarikus salah, meninggalkan salat, meskipun dia tarikus siam, meninggalkan puasa, meskipun, sing penting apine atine apik. Karena yang namanya iman menurut mereka adalah pembenaran di dalam hati. Hatimu membenarkan adanya Allah, iya, yus apik berarti. Atau mereka juga mengatakan pembenaran dalam hati disertai dengan pengucapan dengan lisan. Lisannya mengucapkan. Ini prinsipnya orang murji'ah. Wa yaqulun, mereka juga mengatakan al-a'mal innama hiya mukammilat. Amalan-amalan itu hanya sebagai penyempurna. Jadi orang beramal itu hanya penyempurna saja. Kalau ndak pun ndak apa-apa, karena sudah ada asasnya. Karena sudah ada rukunnya, kalau enggak diamalkan penyempurnanya enggak apa-apa. Contoh misal orang nilainya itu 7, enggak apa-apa. Atau 6, enggak apa-apa. Sempurna kan kalau nilainya 100. Ya kan? Istimewa. Jadi yang penting 7, wis. Itu kalau benar penilaian seperti itu. Oleh karena itu, ya, muncul dari pemikiran-pemikiran yang seperti ini, mereka akan meninggalkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan dalil apa? Yang penting hatinya baik. Meskipun tidak beramal, karena amalan itu hanya penyempurna. Betul mas, saya tidak menyalahkan. Kamu itu sholat berjamaah, silakan. Tapi Anda juga jangan menyalahkan orang yang tidak sholat berjamaah. Karena sing penting hatinya apa? Apik. Yang penting bagus. Hatinya baik. Nah, akhirnya kan berarti meninggalkan amalan-amalan yang apa? Utama. At-tanafus fil khairat. Akan ditinggalkan olehnya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam prinsip mereka, enggak ada, sudah. Karena prinsipnya sing penting ngatine apik. Ngerdomongi kon sholat jamaah, biasanya, loh, daripada orang sholat, ini mending sholat mbok, meskipun dawek. Ya kayak gitu, karena prinsipnya kayak gini, murji'ah. Nah, dan ini berbahaya ya. Besok enam kita sudah ada di awal asyrul awail min Dzulhijjah. Kita berada dalam 10 pertama, 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dhalika bi shay'in, aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'inda al-Imam al-Bukhari wa at-Tirmidhi wa kadhalika Ibn Abu Dawud. Hadis-hadis seperti ini enggak berlaku bagi mereka orang-orang Murji'ah. Apa sih? Tidaklah hari-hari yang amalan sholat itu ada di hari itu lebih Allah cintai dan lebih baik. Para sahabat bertanya, tidak jihad ya Rasulullah? Tidak jihad. Kecuali seorang yang keluar dengan membawa harta dan jiwanya dan tidak kembali sedikit pun, artinya dia meninggal di medan jihad. Ini amalan-amalan di awal, 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan. Yang belum berpuasa misalnya, kenapa kadang-kadang, berarti puasa boleh apa enggak? Boleh. Karena biasanya di dalam amalan puasa itu terkumpul kebanyak kebaikan. Terkumpul apa? Banyak kebaikan. Meski dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, itu puasa. Ada sabar berpuasa di sana. Kan sabar menahan hawa nafsunya. Menahan hawa nafsunya dari makan, minum, bergaul dengan ahluhu misalnya. Dia tahan karena Allah Subhanahu wa taala berpuasa, ingin supaya dia berlomba-lomba dalam kebaikan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Apalagi di sana dalam 10 itu ada yang diistilahkan dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu puasa apa? Ya antum. Yang antum tahu tentang puasa Arafah itu puasa apa? Tahu enggak puasa Arafah? Hah? Puasa apa? Iya, enggak apa-apa. Tanggal 9. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah ya. Apalagi puasa Arafah. Di situ ada puasa Arafah. Definisinya puasa tanggal 9 Dzulhijjah ya. Udah ya, setuju? Setuju enggak nih? Bahwasanya puasa Arafah itu adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Setuju enggak? Setuju enggak? Ah, mulai wedi. Orang wedi lanang ki gitu. Sing penting pede disit. Perkara salah bener tuh nih kari-karian. Iya kan? Salah bener kan menungsa yo lumrah lah. Bener ya alhamdulillah, salah ya menuli pahala tobat, gampang pahala kabeh, mbok. Nah iya. Senene keliru, menaja keliru berarti bertobat. Wis simpel lah. Uli ganjaran kabeh. Jadi kita setuju lah ya bahwa puasa Dzulhijjah, puasa Arafah itu adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setuju? Setuju. Nah, ya udah selesai masalah. Tapi orang sana itu puasanya anu di sana hari Rabu misalnya. Bukan hari Rabu, hari Selasa puasanya. Karena di Arab Saudi itu sudah puasa. Ayo kita definisi lagi. Definisinya puasa Arafah itu apa? Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Lah sekarang tanggal berapa? Kalau itu tanggal 9 Dzulhijjah, ya salaman berarti setuju. Kalau enggak ya enggak, sudah selesai. Berarti beda definisi. Ya, jelas? Bukannya itu kalau jamaah haji lagi wukuf di sana, Arafah. Ya kalau di, yang di sana. Kalau yang di sana terus diamalkan di sini, berarti kamu tanggal berapa? Tanggal 8. Berarti belum 9. Lah puasa apa itu? Ha, bingung maning kan? Bulannya sepakati di sit. Ini bisa bisa apa namanya? Bisa berulang seumur hidup kita nanti, mbok beda-beda. Tapi yang penting kita sudah punya satu definisi mantep, cek, pegang. Enggak bingung. Bahwa puasa Arafah itu jatuh pada tanggal 9 Dzul Hijjah. Insya Allah semua sepakat ini. Ya kan? Ya wis, berarti amal enak. Beres kan? Ayo nakana dina selasa dina yang gue. Loh ya ngarep, takon mengana wong. Dia yang beribadah kok yang ditanya kita. Kan gitu. Kalau saya pokoknya puasa Arafah ya tanggal 9 Dzulhijjah. Ya udah selesai masalah. Tapi jamaah haji kan itu jamaah haji yang di sana bukan di sini. Lagi wukuf di Arafah ya berarti kamu mana dalilnya? Mana? Coba kamu dalilnya. Ngerbingung ya wis. Tapi kalau definisi puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Selesai masalah. Bagi kita juga tenang beramal, enggak sibuk cuma ngurusi apa? Kadang-kadang selisih yang terjadi. Lah, kita kembali. Orang-orang murjiah akan puasa ya ora apa-apa, ora ya ora apa-apa. Akan seperti itu. Karena mereka berprinsip al-a'mal innama hiya mukammilat. Amalan itu hanya penyempurna saja. Jadi kalau enggak diamalkan juga enggak apa-apa. Berarti kalau lomba-lomba lah suara-suara lomba-lomba nah, lah sing penting apik itu bae lah. Sing penting atine apik wis-wis itu bae. Nah, seperti itu kan akhirnya kan? Itu efek daripada apa? Prinsipnya sudah salah, usulnya itu sudah salah, rukunnya keliru. Nah, ada amalan mulia puasa Arafah yang memiliki keutamaan apa? Ada yang tahu? Apa keutamaan puasa Arafah? Ya, apa? Tahu enggak? Tahu enggak? Cepat banget. Ngerti yang ngerti orang-orang. Simple banget di menungsa. Orang-orang akan reka. Apa? Coba bisa antum. Pokoknya antum. Gue baik. Ngerti ya? Nyong sih ngomong. Ngerti yang ngerti orang-orang. Menyingkat waktu. Ah, kan simpel gitu loh. Berpuasa Arafah itu keutamaannya yukaffiru sanatal madhiyah wal baqiyah. Allah akan mengampuni dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Bagi orang murjiah, selalu lah. Pokoknya itu hanya penyempurna lah. Wa hadza dhalalun wal iyadzu billah. Dan ini sesat wal'iyadu billah. Antum bisa lihat sendiri di dalam kitab syarah ba'du fawaidi suratil fatihah. Hadha dolal, ini sesat. Murji'ah. Wal'iyadu billah. Li'annal iman yaqulu nam. Li'annal imana qawlun wa amalun wa i'tiqadun. La yakfi wahidun min hadhil umur, la budda minha jami'an. Karena yang namanya keimanan itu adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Tidak cukup salah satu dari perkara itu. Harus tiga-tiganya. Laisa qawlan faqat, wala amalan faqat, wala i'tiqadan faqat. Bukan ucapan saja, bukan juga amalan saja, bukan juga keyakinan saja. Ballabud min hadhil umuri thalathah hatta yatahaqqaqal iman. Maka harus tiga perkara ini sehingga keimanan akan terrealisasikan. Ini yang kedua, murjiah. Ya, kalau di awal tadi sufiyah. Kalau berharap saja itu murji'ah. Efeknya itu tadi akan enggak ada greget berlomba-lomba dalam kebaikan, itu enggak ada. Itu terkena pemahaman murji'ah. Dan efek yang lain akan menggampang-gampangkan apa? Dosa. Itu sudah itu. Nah, kalau dalam urusan dosa ora apa-apa. Sing penting hati apik ya padane, ya wis lah dosa, ya istighfar. Astagfirullahalazim, wis anus. Wis rampung. Ya anak watak pak. Astagfirullahalazim. Makanya ya ini usulnya kita harus pelajari dulu bahwa usul ibadah itu harus mahabbah, roja, dan khauf. Orang yang mahabbah saja ibadahnya sufiyah, orang yang roja saja ibadahnya murji'ah. Sekarang yang ketiga, waman abadallaha bil khaufi faqat fahuwa ala tariqatil khawarij alladzina ya'budunallaha bil khauf. Dan orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka ini caranya orang khawarij. Yang mereka apa? Menyembah, yang mereka beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja. Fayakhuduna binususil wa'idi faqatta. Mereka hanya mengambil dengan nas-nas yang berisikan tentang ancaman saja. Wa yatrukuna nususal wa'di wal maghfirati war rahmah. Dan mereka meninggalkan nas-nas tentang janji, ampunan, dan kasih sayang. Jadi mereka itu hanya mementingkan nas yang berisikan tentang ancaman. Nah, orang yang membunuh kafir begitu. Makanya efek dari orang-orang khawarij ini itu suka mengkafir-kafirkan orang lain. Ya, minum khamr kafir. Membunuh kafir tanpa hak misalnya. Kafir dia. Pokoknya kalau dosa besar ya kafir lah. Berzina kafir sudah. Tembangannya kofar, kafir, kofar, kafir. Tambah maning, orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir, fahuwa kafir. Kafir gak apa? Kayak tezina, kayak kafir pura bak. Yo, kayak beriman nih, nah, dosa besar kayak ya. Berarti sampean kafir ya, orang gelam kafir, kayak kafir. Nang sampean orang dikafir, berarti sampean kafir, karena tidak mau mengkafirkan orang kafir. Berarti, wah, akhirnya dirantet. Halal darah dan hartanya. Makanya mereka orang-orang khawarij ini memiliki prinsip yang bukan golongannya berarti itu kafir kabeh, halal. Akhirnya melakukan aksi-aksi bom bunuh diri, itu aksi-aksi karena sudah menganggap yang di sekitarnya itu kafir. Namanya orang kafir itu halal darah dan hartanya. Boleh dibunuh, boleh dirampas. Membunuh orang kafir itu jihad katanya. Padahal di sana ada kafir yang dilindungi kan. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir ahdi. Yang mereka memiliki perlindungan. Nah, tapi prinsip orang khawarij enggak. Karena saking takutnya mereka terhadap nas-nas yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman. Nah, sehingga pelaku-pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Luar biasa ini. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka telah keluar dari agama sebagaimana busur keluar dari buruannya. Jadi cup suara bekasnya langsung blus mengana. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa? Mempermisalkan mereka orang-orang khawarij. Oleh karena itu sebagian ulama mengkafirkan orang khawarij berdasarkan hadis ini. yamruquna minaddin. Mereka telah keluar dari agama. Keluar dari agama berarti murtad. Bukan lagi dia sebagai muslim. Naam. Fahadhihi ta'iful ghulat. Maka inilah kelompok-kelompok yang ekstrim. As-sufiyah, wal-murji'ah, wal-khawarij. Itu sufiyah, murji'ah, dan khawarij. Ini kita nikmatnya ngaji sunnah. Nikmatnya belajar sunnah, ini salah satunya. Kita itu diajari di dalam kitab-kitabnya para ulama tentang kelompok-kelompok yang bukan sunnah. Seperti ini. Nah, kelompok-kelompok yang bukan sunnah seperti ini. Sufiyah, Murji'ah, Khawarij. Nah, kita akan diperkenalkan itu. Oh, ini keliru yang benar seperti ini keliru yang benar seperti ini. Nah, coba belajar sama selain belajar sunnah. Biasanya itu-itu aja itu. Materinya itu-itu aja. Itu aja. Nah, ada pokoknya benar kabeh lah sih. Jadi menung saya benar kabeh lah. Benar darek maksudnya. Agama ya api kabeh itu loh. Agama ki sing diagem lah. Ageman jarene. Jadi sing diagem nang kowe main ya main berarti wong agemane kae iki loh maksudnya. Jadi benar kabeh. Ini orang yang enggak belajar sunnah. Jelas ya? Jadi nikmatnya belajar sunnah ini. Kita akan tahu tentang prinsip-prinsip yang keliru. Prinsip-prinsip yang batil kita akan dikenalkan oleh para ulama dengan bukti-bukti yang otentik. Enggak ngarang saja, tapi dikumpulkan. Naam. Amma tariqul haqqi fahuwal jam'u baina hadhil umur. Adapun jalan kebenaran, maka ia adalah yang mengumpulkan tiga perkara ini. Yang mengumpulkan apa? Tiga perkara ini. Al-mahabbah, wal-khauf, wal-roja. Cinta, takut, dan berharap. Insya'allahu ta'ala, kalau seorang beribadahnya seperti ini, itu akan bersatu dengan sendirinya. Karena satu prinsip, karena satu tujuan, satu rukun ibadah ini, tiga ini. Naam. Beda kalau selain dengan tiga ini. Dan memang, sunnah itu kan menggabungkan ya. Sunnah itu menyatukan. Orang belajar sunnah itu menjadi bersatu. Ya, orang kalau belajar sunnah itu pasti bersatu. Ajaran-ajarannya itu sama. Ajaran-ajarannya itu apa? Sama. Baik dalam urusan ibadah, dalam urusan akidah, dan dalam urusan muamalah. Itu sama, satu. Karena sudah dari sumbernya Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Coba kalau yang dipelajari bukan sunnah. Dalam urusan ibadah saja itu udah banyak sekali macam-macamnya. Banyak sekali. Kalau kita safar ke Jakarta misalnya, kita kadang-kadang ya berhenti di rest area. Kadang-kadang ibadahnya aneh-aneh. Selama tidak diajarkan sunnah di dalamnya. Yang satu kadang-kadang lagunya ini. Ya kan? Ba'dal adzan, sambil menunggu imam, sholat. Yang satu lagunya ini. Kalau yang di sana lagi nanti beda lagi, lagunya bahasa Indonesia kadang-kadang. Kasar lagi kadang-kadang pakai bahasa Jawa, jadi aneh-aneh. Karena bukan sunnah itu. Kalau sunnah insya Allah sama itu. Nah, jadi yang namanya sunnah itu memang apa? Menyatukan. Bid'ah itu memporak-porandakan. Nah, enggak jadi bersatu, memisahkan, itu bid'ah. Jelas ya? Beda-beda itu. Itu padahal dari satu ibadah, sholat loh misalnya. Kalau memang sama kan mestinya sama, ya kan? Tapi kadang-kadang beda-beda itu. Itulah bid'ah. Akan memecah belah. Bahkan dalam urusan ibadah saja. Satu ibadah saja. Nah. Oleh karenanya ma'asyara muslimin rahimanallahu wa iyyakum, kita tegaskan lagi, ini salah satu nikmatnya kita belajar apa? Sunnah. Akan menjadi bersatu, akan menjadi apa? Menyatukan secara sendirinya. Kalau kita sholat kesana-sana, bahkan dunia sekalipun, itu pasti sama sholatnya itu. Selama yang dipelajari apa? Sunnah. Pasti sama. Stawa'tadilu. Itu sama itu. Enggak ada ritual-ritual lain-lain itu. Mau adhan ya adhan lah. Yusuranana. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam apa lagi dulu. Aku nangkana beda maning ayat yang diwaca. Kadang-kadang apa aja nih hujahnya itu. Pedomannya apa. Jadi syukuri ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar sunnah. Nah, jadi jalan yang benar adalah dengan mengumpulkan tiga ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta, takut dan berharap. Hadza huwal iman. Wa hadhihi thariqatul mu'minin. Wa hadza huwat tauhid. Wa hadza ma jama'athu hadhihi tsalats. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadhihi fiha al-mahabbah. الرحمن الرحيم هذه فيها الرجاء مالك يوم الدين هذه فيها الخوف. Ini adalah keimanan, ini adalah jalannya orang-orang yang beriman, ini adalah tauhid, ini adalah apa yang terkumpul dari tiga ayat tersebut di awal dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, padanya terdapat mahabbah, cinta. Ar-Rahmanirrahim, padanya terdapat harapan. Maliki yaumiddin, padanya terdapat ketakutan, takut. Yang masing-masing ini telah kita sebutkan dalam apa? Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Thumma qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, iyyaka na'budu ay a'buduka ya rabbi bima madha بهذه الثلاث بمحبتك ورجائك وخوفك. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, yaitu aku beribadah kepadamu wahai Rabbku dengan apa yang telah berlalu, yaitu dengan tiga perkara tadi yang disebutkan, dengan mencintaimu, dengan berharap kepadamu, serta dengan takut kepadamu. Iyyaka na'budu, na'buduhu bihadzihi tsalats, maknanya beribadah, kami beribadah kepadamu dengan tiga ini, dengan cinta, takut dan berharap. Li'annaha la tatahaqqaqul ibadah illa biha ay bimajmu'i tsalatsah, yaitu karena tidak akan terrealisasikan yang namanya ibadah kecuali dengan tiga perkara tersebut, itu dengan mengumpulkan tiga-tiganya. Apa tiga-tiganya? Al-mahabbah, wal-khauf, wal-raja. Disebutkan di sini, iyyaka na'budu. Nah, secara bahasa Arab, di sini ada faedah. Ini adalah susunan maf'ulun bihi, kemudian fi'il dan fa'il. Ini memiliki faedah. Biasanya secara urutan itu fi'il dulu, baru fa'il, baru maf'ul. Ini kita berbicara tentang bahasa Arab. Nah, fi'il itu kata kerja, fa'il itu yang melakukan pekerjaan, maf'ul itu yang dikenai pekerjaan. Di sini enggak, justru didatangkan lebih dulu. Mestinya diakhirkan, tapi malah didahulukan. Takdimu ma yastahiqu at-ta'khir. Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Di dalam ilmu bahasa Arab, yufidul hasr wal ikhtisas, memiliki faedah pengkhususan dan pembatasan, yaitu kalimat iyyaka. Mestinya itu na'buduka, begitu. Kami menyembah ka kamu, engkau ya Allah, mestinya itu. Tapi ka-nya ini didahulukan dulu, iyyaka, artinya berarti hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Jadi memang ibadah itu dibatasi hanya untuk Allah, dikhususkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh diberikan kepada selain Allahu jalla wa'ala. Sehingga ia memberiki, sehingga ia memberikan faedah al-khasru wal-ikhtisas, pembatasan dan pengkhususan. Naam. Inilah ya salah satu faedah kita belajar bahasa Arab. Ada faedah-faedah, ada makna-makna yang ditekankan di sana. Lawong secara kita saja mesti nang buri konang arebe, berarti sama ge kan iki ya. Ya enggak? Nah, mestinya di belakang. Mestinya takhir ini maf'ul mestinya diakhirkan. Lah kok diajukan? Ada apa ini? Biasanya dia memiliki kekhususan-kekhususan ini. Memiliki pembatasan-pembatasan. Nah. Gawe SIM kan ngantri ya, biasanya ngantri. Lah kok jik-jik langsung labas bae nang arep. Wah, ngene. Jenengan siapa sih, Pak? Nah, kan iki gue. Dongen melu-melu ngantrian. Siji, loro, telu antrian. Oh, jebulan iku anu anake kepalane. Ayo wis karuan. Ora sana ngantri. Sesuatu yang biasa wajar terjadi kan? Iya enggak? Wajar terjadi itu. Kalau menurut aturan mati ya harus ngantri. Mestinya, ya kan? Nah, harus satu dua panggil karena datangnya terakhir ya berarti terakhir, enggak terus kemudian pertama enggak. Nah, tapi lah wong dia punya ini, punya kekhususan, punya pembatasan sehingga dia bisa di depan. Atau apa sajalah. Yang jelas dia tuh mestinya diakhirkan dia tapi didahulukan. Nah, biasanya kalau di bandara itu ada jalur-jalur khusus. Pakai lift ini khusus, ini pengkhususan untuk yang pakai kursi roda misalnya. Jadi pakainya lift. Wes ora perlu ngantri karena pakai kursi roda melas. Sana anggo lift penak gari medun tok ces. Gitu. Kalau sehat bergas ya wis kalau tangga bae. Turun tangga, naik tangga wis pokoke ora masalah, wis ora usah ngiri. Karena kamu sehat, enggak kok kepen mangan ya ngek kowe. Di bedane dhisik meneng kok tangga kae lift men nang ruang kursi roda kan enggak kan? Jadi itu sesuatu yang wajar dan memiliki faedah dalam bahasa Arab. Jelas ya? Fahadhihi thalathu arkanul ibadah wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Maka tiga ini adalah rukun-rukunnya ibadah. Dan memalingkannya untuk selain Allah, maka ini syirik. Jelas ya? Ini isya udah ya? Masuk ya insyaAllah. Taib. Naktafi lahuna insyaAllah kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Antum ingat baik-baik ini. Ya? Ini yang kita baca itu tipis-tipis. Ba'du fawaid suratil fawaid. Tipis-tipis. Paling meni urung uli selembar, bagi setengah jam orang kerasa ya. Lagi yang ngeranu anak 10 lembar kan bisa setengah jam lebih. Lumayan ini. Bisa ngaji. Balikan pondok. Monggo jenengan. Jadi anak isine. Padahal kurmaca serahit tok kayaknya wis. Bisa ceramah kayak. Apal Quran padahal yo jenenge wong awam jarane apal Quran. Padahal kurmata serait tok. Masuk maning nggih, Pak, golek ngaji. Nggih. Aja gabung. Muruk-muruk gabuk ini ya. Wallahu ta'ala al-sab, semoga memberi manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizukumullah.